semua melintas cepat memburu sasaran yang dituju. Tiada lagi waktu untuk merenung diri. Abad kini abad mesin mesin. Kerja keras semua.